Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari kalamullah wa kalamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini akan kita lanjutkan kembali membaca Tafsir As-Sa'di pada juz yang ke-30 dan surat yang kita baca terakhir adalah surat Abasa dan telah sampai pada ayat yang di antara 11 dan yang ke-32. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tadzkirah atau mau'idzah. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peringatan-peringatan tersebut di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat tersebut? Allah menjaga Al-Qur'an dengan dimuliakannya, kemudian ditinggikan serta disucikan, diletakkan di tangan-tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Ini menunjukkan keagungan dari Al-Qur'an. Kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan walakin ma hadza abal insanu kufuron, akan tetapi dengan keadaan yang seperti ini, kedudukan yang sangat agung dan mulia dari Al-Quran, manusia kebanyakan kafir, kufur terhadap Al-Quran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutilal insanu ma akfaroh, binasalah manusia betapa kufurnya dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, summas sabila yasaroh, Allah telah memudahkan jalannya, jalan bagi manusia, bidiniyati au dunyawiyah, pada perkara dunianya dan perkara agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia, kemudian Allah memuliakannya dengan cara dikuburkan. Berbeda dengan binatang. Binatang ketika mati maka dibiarkan di permukaan bumi. Dan summa idza syaa syara, kemudian jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka dia akan membangkitkan manusia. Maka kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan, menjelaskan tentang ayat yang selanjutnya, yaitu agar manusia berpikir, melihat kepada makanannya. Beliau rahimahullah taala mengatakan, summa arsyadahu taala ila nadhari wa tafakkuri fi ta'amihi. Kemudian Allah mengarahkan, menunjukkan kepada manusia untuk melihat, memperhatikan, memikirkan makanannya. Di makanan yang setiap hari kita makan, misalkan nasi, apakah manusia memikirkan hal itu? Wa kaifa wasala ilaihi ba'dama takarrat alaihi tabaqatun adidatun. Bagaimana bisa sampai makanan tersebut kepada kita setelah melalui berbagai proses tingkatan yang sangat banyak? Nasi mulai dari gabah, ya, jago dari butiran-butiran gabah. Disebutkan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menurunkan air hujan, kemudian membelah bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini agar manusia berpikir, tentang yang ada di hadapannya sehari-hari, yaitu makanannya. Wa yassara lahu, kemudian Allah memudahkannya. Faqala, dan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaknya manusia itu melihat kepada makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba, kamilah yang telah menurunkan air dengan derasnya. Ay anzalnal matara 'alal ardi bikathratin, yaitu kamilah yang telah menurunkan hujan ke bumi dengan derasnya. Ini prosesnya bagaimana? Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi. Linnabat, untuk tumbuhan. Bagaimana proses tumbuhnya biji-bijian? Maka bisa kita perhatikan. Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa linnabati, kemudian kami belah bumi untuk tanaman, syaqqa, dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatsna fiha, kemudian kami tumbuhkan dari bumi tersebut asnafan musannafah min anwa'il at'imah al-ladhidha wal aqwatu asyahiyah. Kemudian kami tumbuhkan dari tanah tersebut berbagai jenis makanan yang lezat. Wal aqwat asyahiyah, dan makanan-makanan pokok yang membangkitkan selera. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana proses terjadinya makanan yang ada di hadapan kita. Habba di sini adalah wa hadza syamilun lisairil hubub ala ikhtilafil asnafiha. Habba adalah mencakup seluruh biji-bijian dari berbagai jenis dengan perbedaannya. Wa inaban wa qabban. Inab ini sudah ma'ruf ya. Inab adalah apa? Inab anggur ya. Wa qabba wa huwa al-qat, atau di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir adalah al-qabbu adalah al-fisfisatu allati ta'kulha ad-dawab, yaitu rerumputan yang binatang atau hewan ternak ini memakannya. Wa huwa al-qat wa zaituna wa nakhla. Zaitun ini sudah ma'ruf ya. Zaitun wa nakhla adalah kurma. Wa khassa hadhihi al-arba'ata likathrati fawaidiha wa manafi'iha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan empat jenis ini disebabkan banyaknya faidah dan manfaat yang ada pada empat jenis tersebut. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang rindang. Ai basatin fiha al-ashjaru al-kathiratu al-multafatu. Jadi hadaiq adalah basatin, bustan, kebun ya. Kebun yang di dalam kebun tersebut banyak pepohonan yang rindang. Wa faqihata wa abba. Faqiha yaitu buah-buahan, wa abba dan rerumputan. Al-faqihatu ma yatafakkahu fihi al-insan, yaitu apa-apa yang dimakan oleh manusia. Mintinin wa inabin wa khukhin wa rumman, yaitu dari jenis buah tin, inab, anggur, wa khukh ini adalah buah persik ya. Warumman, rumman ini adalah delima. wa ghairi dzalika, dan yang selain empat tersebut. Masih banyak berbagai jenis yang buah-buahan yang lainnya. Wal abu ma ta'kuluhu al bahaimu wal an'am. Adapun al abu adalah apa-apa yang dimakan oleh hewan atau binatang ternak, yaitu dari jenis rerumputan. Walihada, dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata'al lakum wa li an'amikum, yaitu kesenangan bagi kalian dan bagi binatang ternak kalian. Jadi apa-apa yang ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, maka merupakan mata'an lakum wa li an'amikum, yaitu sebagai kesenangan bagi kalian dan bagi binatang ternak kalian. Allati khalaqahu wa sakharaha lakum, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dan menundukkannya bagi kalian, yaitu Allah menciptakan binatang ternak kemudian menundukkan binatang-binatang tersebut, bisa dipelihara oleh manusia, kadang juga ada sebagian hewan yang dia bisa ditunggangi oleh manusia. Nah, ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, faman nadhara fi hadhihi ni'ami, maka barang siapa yang dia melihat pada kenikmatan-kenikmatan ini, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, aujaba lahu dzalika syukra rabbih, maka wajib bagi dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badala al-juhda fil inabati ilaihi, dan dia mencurahkan bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbalu ala taatihi, dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menggunakan seluruh anggota badannya di dalam ketaatan kepada Allah. Dia tidak menggunakan anggota badannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqu bi akhbarihi, dan dia membenarkan apa yang dikhabarkannya, yaitu dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara konsekuensi sebagai bentuk konsekuensi dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia membenarkan yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk khabar tentang adanya hari kebangkitan. Maka disebutkan di dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-33, Allah menyebutkan di situ tentang ahwalu yaumil qiyamah, yaitu keadaan pada hari kiamat ketika setelah nafkhatul tsani, setelah tiupan sangkakala yang kedua. Jadi nafkhatul ula adalah ketika Israfil meniup sangkakala dan dimatikannya seluruh makhluk. Kemudian pada nafkhatu tsani, maka dibangkitkanlah seluruh makhluk yang ada di muka bumi, manusia dari awal yang diciptakan sampai yang terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ada satu tulang yang dia tidak ikut hancur bersama tulang-tulang yang lainnya. Dan mulai dari tulang inilah manusia disusun kembali ketika pada hari kiamat nanti. Disebutkan pada ayat yang selanjutnya adalah keadaan ketika manusia dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis saffah." Dan ketika datang suara atau hari kiamat, tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusannya sendiri-sendiri, sibuk. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamata hufatan 'uratan ghurlan." Manusia itu ketika hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan telanjang, ghurlan dan dalam keadaan belum dikhitan, dan di dalam riwayatnya dikatakan buhman, tidak memiliki apa-apa ketika dibangkitkan. Maka kemudian beliau radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan tidak saling melihat aurat satu dengan yang lainnya?" Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni." Perkara pada hari itu lebih sangat dahsyat, sangat mengerikan. Sehingga seseorang itu tidak kepikiran untuk saling melihat. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lainnya, pada saat itu matahari Allah Subhanahu wa taala dekatkan di atas kepala-kepala manusia hanya dalam jarak 1 mil. Dan setiap manusia akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai ke kerongkongan, tergantung dengan amalannya ketika berada di dunia. Bahkan para nabi pun yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka masing-masing ketika didatangi oleh manusia untuk meminta syafaat agar diputuskan perkara mereka, segera diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab nafsi-nafsi. Sudah masing-masing. Aku mengkhawatirkan diriku. Didatangi Nabi Adam alaihi salam, datang kepada Nuh alaihi salam, datang kepada Ibrahim alaihi salam, datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, mereka mengatakan nafsi-nafsi, sampai akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah keadaan yang sangat mengerikan pada Yaumul Mashhar, di perang Mashhar nanti. Wujuhun yauma idzin musfirah, pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Dhahikatun mustabshirah, mereka tertawa dan bergembira. Wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan pada hari itu wajah mereka tertutupi dengan debu. Tarhaquha qatarah, dan ditutup pula dengan kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka ini adalah orang-orang kafir yang durhaka. Maka nanti di hari yaumul di padang mahsyar nanti akan ada dua golongan. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, suada yaitu orang-orang yang bergembira, dan asqiya orang-orang yang celaka. Hanya ada dua golongan nanti. Ima dia masuk syurga atau al-jannah, ima dia masuk neraka. Tidak ada baina manzilataini sebagaimana sebagian kelompok yang mengatakan baina manzilataini, yang ada adalah syurga dan neraka. Idza ja'at sayhatul qiyamah, yaitu jika datang ledakan atau suara keras pada hari kiamat, allati tasuhul li hauliha al asma', yang ledakan atau suara tersebut memekakan telinga, watan za'ijul laha al afidatu yauma idzin, dan membuat hati manusia bergoncang. Mimma yaran nasu minal ahwali wa syiddatul hajah lisalafil a'mali. Kenapa manusia sampai bergoncang? Karena mereka melihat kengerian keadaan mereka pada saat itu, butuh pada amalan-amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka pada hari itu menyesallah orang yang kenapa dia tidak beramal ketika di dunia, kenapa dia tidak beriman ketika di dunia, kenapa dia tidak bertaubat ketika di dunia. Dan pada saat itu wala tahina manas, pada saat itu bukan tempat penyesalan sudah. Orang menyesal pada saat itu sudah tidak berguna lagi. Sebagian mengatakan qala rabbi rji'un la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Kembalikan ke dunia agar aku bisa melakukan amalan-amalan soleh yang ditinggalkan. Dan ini tidak berguna. Mereka butuh kepada amalan-amalan yang ketika mereka kerjakan ketika di dunia. Maka ini adalah penjelasan yang sangat jelas dari Syekh rahimahullah taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, yang harus mentasji memberikan semangat kepada kita bersegera di dalam beramal, menjadikan dunia ini mazra'atul akhirah, menjadikan dunia ini sebagai ladang tempat bercocok tanam yang buahnya, hasilnya akan kita petik ketika di akhirat nanti. Dan kita sudah sering mendengar ya, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dunia. Dunia dikejar sampai kapanpun tidak akan selesai. Manusia punya satu wadi, satu lembah emas, dia masih ingin memiliki emas yang lainnya. Ini sifat manusia. Orang yang mengejar dunia, agamanya rusak rata-rata. Adapun orang yang dia mengejar akhirat, dunianya mengikuti. Yafirul mar'u, ilari seseorang itu min a'azzin nasi ilaih wa ashfaqihim ladaihi. Jadi seseorang itu lari dari orang yang dianggap mulia olehnya dan dari orang-orang yang dicintainya ketika di dunia. Suami cinta kepada istri, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada orang tuanya. Pada hari itu lari semua. Sibuk sudah. Sibuk dengan dirinya sendiri. Min akhihi dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi ay zaujatihi atau zaujatuhu, yaitu dan dari istrinya, wa banihi dan dari anak-anaknya. Wa dzalika li'annahu, dan itu kenapa manusia lari dari orang-orang tersebut, li'annahu likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu setiap orang dari mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Dahsyat perkananya, mengerikan. Bagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis, ketika manusia dibangkitkan mulai dari makhluk yang dari manusia yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan sampai dengan yang terakhir dibangkitkan di bumi yang putih, ardin baydha atau ardun baydha, di bumi yang putih dikumpulkan di padang mahsyar, dan semuanya akan mengalaminya. Orang kafir maupun muslim akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada hari itu. Aqad ashghalathu nafsuhu, yaitu telah menyibukkannya jiwanya. Wahtamma lifikakiha, yaitu dia bersungguh-sungguh untuk melepaskan, membebaskan dirinya dari tuntutan anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, teman-temannya atau tetangganya. Walam yakun lahu al-iltifatu ila ghairiha, dan dia sudah tidak bisa untuk melihat kepada selainnya, tidak bisa melihat pada kesampingnya ataupun ke belakangnya. Fahina idzin yanqasimu al-khalqu ila fariqaini, dan pada hari itu manusia terbagi menjadi dua kelompok. Su'ada wa asyqiya, yaitu orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Tidak ada kelompok yang ketiga. Fa'amma su'ada'u, adapun orang-orang yang berbahagia, fawujuhum yawma idzin musfirah, pada hari itu wajahnya berseri-seri. Ay qad dhahara fiha as-surur wal bahjah, karena telah nampak padanya yaitu kegembiraan dan kecerahan. Min ma'urifu min najatihim, dari apa-apa yang mereka kenal dari keselamatan. Wa fawzihim bin na'imi, dan kebahagiaan dari kenikmatan. Dhahikatun mustabsyirah, mereka tertawa dan bergembira. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fa amman utiya kitabahu bi yamini, adapun orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab dari arah kanan. Fayaqulu ha'u muqra'u kitabiyah, dia mengatakan, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan kepada setiap orang yang dia temui, ha'u muqra'u kitabiyah, inilah kitabku, bacalah. Karena dalam kitab yang dia bawa terdapat isinya adalah kebaikan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang diberikan kitab dari arah kanan. Wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, adapun orang-orang yang didatangkan oleh Allah kitabnya dari arah sebelah kiri, maka dia berkata, seandainya kitab ini tidak diberikan kepadaku, karena dia tahu yang ada di dalam kitab tersebut adalah isinya adalah kejelekan, dan akhir dari dia adalah neraka. Maka ini adalah dua keadaan, dua kelompok orang pada hari kiamat. Yang satunya bergembira, yang satunya celaka. Wa wujuhu atau dan wajahnya al-ashqiya, yaitu kelompok orang yang celaka. Yauma idzin 'alaiha ghabarah, pada hari itu wajahnya tertutupi dengan debu. Tarhaquha ay taghsyaha, terselimuti qatarah, dengan kegelapan. Karena sudah tahu akhir dari apa yang akan dia dapatkan. Sudah bermuram dia, bermuram durja. Berbeda dengan golongan yang pertama tadi, as-su'ada, yaitu orang-orang yang bergembira karena dia tahu akhir dari perjalanannya adalah al-jannah. Sedangkan golongan ini mengetahui bahwasanya akhir dari perjalanannya adalah an-nar, sehingga dia bersedih. Fahiya sauda'u mudlimatun mudlahimmatun, yaitu hitam, mudlimah, lebih hitam lagi, dan mudlahimatun ini tambah hitam. Jadi sudah hitam, ditambahi lagi. Ini keadaan orang-orang yang ashqiya, orang-orang yang celaka. Qad ayyisat min kulli khairin wa 'arafat syaqa'aha wa halakaha, dia ini telah berputus asa dari segala kebaikan karena sudah tidak ada lagi penggunanya, menyesal pada hari itu sudah. Ada dua pilihan, hanya surga dan neraka. Wa'araf, dan dia mengetahui, yaitu syaqa'aha, kecelakaannya dan kehancurannya. Ula'ikal ladhina bihadal wasfi, mereka yang disifati dengan sifat ini, humul kafaratul fajaroh, mereka adalah orang-orang kafir yang durhaka. Ay alladzina kafaru bi ni'matillahi, yaitu mereka yang kufur atau kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatillahi, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarra'u 'ala maharimihi, dan mereka ini berani untuk melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha al-'afwa wal-'afiyata, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keselamatan. Innahu jawadun karimun, sesungguhnya dia adalah maha dermawan dan maha mulia atau maha pemurah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesailah penjelasan dari surat Abasa, surat yang ketiga dalam juz Amma, yang disebutkan di sini, yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.